terjatuh di jalan yang datang, sedangkan diriku pernah berjalan di batu karang. Mengapa jadi mengeluh dan berputus asa? Hatiku terluka, aku merana karena cinta. Permata yang dapat menerangi